Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man utiya kitabahu kitaba amalihi biyaminih wal mu'min فسوف يحاسب حسابا يسيرا وعرض عمله عليه كما في حديث الصحيحين وفيه من نوقش الحساب هلك وبعد العرض يتجاوز عنه وينقلب إلى أهله في الجنة مسرورا بذلك وأما من أوتي كتابه وراء ظهره هو الكافر tughallu yumnahu ila unuqihi wa tuj'alu yusrahu wara'a dhahrihi fayakhudhu biha kitabah fasawfa yad'u inda ru'yatihi ma fihi subura yunadi halakahu biqawlihi ya suburahu wa yasla sa'ira yadkhulun nara asyadida wa fi qira'atin bi dhamil ya'i wa fathis sadi wa lamul musyaddadah innahu kana fi ahlihi asyiratihi fid dunya masruran fatran bittiba'ihi lihawah innahu dhanna anna mukhaffafatan minas saqilah wasmuha wa mahdhufan ay annahu la yahur yarji'u ila rabbih bala yarji'u ilayhi inna rabbahu kana bihi basira aliman bi ruju'ihi ilayhi fala uqsimu la zaidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-Karim, amma ba'd. Qala al-muallif wa qala Allah ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Maka barang siapa, adapun orang yang utiya kitabahu, ditatangkan kitabnya. Kitabahu, kitab amalih, kitab amalannya, catatan amalannya. Tapi antum kesini, para masyayikh di sini, agak kesini, di tengah-tengah sini, di belakang beliau. Antum semuanya. Fa'amma man uti kitabahu kitab amalihi, kitab amalannya, catatan amalannya, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Tapi ini berarti mereka bukan mengambil tetapi dikasih, dengan lafal man utiya, diberikan kitab tersebut. Jadi bukan mereka mencari kitab tersebut melainkan diberikan, bi yaminihi huwa al-mu'min. Taib man utiya kitabahu bi yaminihi, di sini kita lihat man menunjukkan syarat. Ya, isim syarat. Man utiya kitabahu bi yaminihi fa, ya, ada isim syarat, ada rabit. Rabitnya adalah fa. Ya. Man syarat, dan isim syarat itu menunjukkan umum. Siapapun dia yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya. Ya. Ketika itu seseorang belum mengetahui dia penghuni surga atau neraka. Tapi ketika melihat catatan amalannya yang didominasi oleh kebaikan, maka dia adalah orang beriman. Man utiya kitabahu biyaminihi. Kita lihat di sini tafsiran untuk man itu mu'min, al-mu'min. Ada dua tafsiran di ayat ini. Utiya kitabahu ditafsirkan kitab amalihi, dan itu sahih. Man, orang yang orang tersebut yang diberikan kitab dengan tangan kanannya, ditafsirkan al-mu'min, dan itu juga sahih. Maka siapa yang diperlakukan seperti itu, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka akan dihisab, diperhitungkan dengan hisab yang yasir. Syuf di sini fa saufa. Saufa akan. Tapi biasanya saufa itu taswif yang menunjukkan ba'id, yaitu panjangnya masa penungguan atau penantian hal yang akan terjadi. Biasa kan gitu. Makanya ada istilah namanya taswif. Taswif itu menunda-nunda, nantilah, tapi kapan? Jauh, enggak tahu kapan. Ya, dan makanya dikatakan oleh sebagian ulama, taswif itu dari syaitan. Nantilah, akhirnya enggak jadi. Ya. Tapi di sini fasaufa, maka yang diperlakukan seperti itu akan. Jadi seolah-olah jauh, kalau kita maknai saufa itu jauh, yaitu jaraknya masih lama lagi itu berada di hisab. Fasaufa yuhasabu. Ya, oleh karena itu di sini kita lihat dengan keberadaan saufa, maka dia tidak bisa memakai fi'il madhi, ya kan? Oleh karena itu lafal pertamanya, syaratnya man utiya dengan fi'il madhin majhul. Utiya fi'il madhi. Jawabannya saufa yuhasabu dengan fi'il mudhari', karena keberadaan saufa, maka akan dihisab. Yuhasabu dihisab. Dia akan dihisab dengan hisaban yasira. Hisaban maf'ul mutlak, yasira sifat untuk maf'ul mutlak. Tapi sini hisaba sebagai masdar untuk hasaba yuhasibu. Makanya ada perkataan dari salaf, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Yaitu introspeksi dirilah, diri kalian, hitung kesalahan diri kalian sebelum dihitung kesalahan kalian nanti di hari akhir. Ya. Jadi kita tahu hisab, ilmu hisab, yaitu artinya matematika. Dia dihitung, dihimpun. Nah, kalau sekarang kita yang kita hitung itu kesalahan kita. Nanti orang beriman karena seringnya muhasabah di dunia, maka di akhirat diperingan muhasabahnya. Ya. Oleh karena itu orang beriman, ya, orang beriman yang kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Ajaib perkara seorang mu'min, sesungguhnya urusan dia itu seluruhnya mesti baik. Dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya Ibnu Qudamah yang aslinya dari Ihya Ulumuddin, disebutkan di kitab tersebut, idza kana Allahu yuridul 'abda khaira, kalau Allah Ta'ala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, ya, maka 'arrafahu bi'uyubihi, Allah akan memberitahukan kepadanya aib-aibnya sendiri sehingga dia bisa muhasabah. Ketika seseorang banyak bermuhasabah di dunia, maka muhasabah di akhiratnya itu lebih ringan insyaallah. Lebih ringan. Muhasabah yang tidak ada munaqasyah. Ya, muhasabah yang tidak ada munaqasyah. Yaitu munaqasyah itu perpenghitungan dan penagihan amalan dengan dipertanyakan seluruhnya. Adapun muhasabah yang berupa mujawazah, ya, itu untuk orang beriman memang memiliki kesalahan, tetapi kesalahan tersebut Allah tutup aibnya di dunia dan kemudian Allah Ta'ala ampuni di akhirat. Ya, begitu. Itu untuk orang yang beriman. Disebabkan dominasi amalan soleh dan juga basic keimanan pada dirinya. Hisaba kemudian disifati hisab tersebut yasira. Yasir yaitu ringan. Hisaba yasira. Ringan. Huwa ardu amalihi alaihi. Yaitu ard atau ard. Ard itu penghamparan amalan atasnya. Jadi pada hari hisab itu disebut juga yaumul ard atau ard. yaitu penghamparan amalan, yang mana amalan-amalan dihamparkan secara catatan dan mungkin secara ditampakkan pengingatan tentang amalan tersebut. Kama fusira fi hadithis sahihain, ya, ada sebuah hadith sahih yang menafsirkan itu, wa fihi, dan di dalam hari tersebut ada orang yang manuqisal hisabu, dan di dalam hadis tersebut, apa, di dalam hadis tersebut, man nuqisal hisabu halak, ya, man nuqisal hisabu halak, siapa yang hisabnya hisab berupa munaqasah maka hancur dia, ya. Apa maksud dari munaqasah? Munaqasah yaitu istiqsa fil muhasabah, betul-betul detail dalam perhitungan, wal mutalabah, dan penagihan, betul-betul detail, ya, wal mutalabah bil haqir, ya, dan penagihan dan perhitungan permintaan pertanggungjawaban tersebut, jazakallahu khair, bil haqir, ya, sampai sedetail-detailnya atau dengan cara yang merendahkan orang ini, wa tarkil musamahah, dan muhasabahnya ini di akhirat ada orang yang di munaqasah itu tidak ada musamahah, tasamuh enggak ada. Apa? Enggak ada tasamuh, apa? Apa Indonesia itu tasamuh? Musamahah. Enggak ada apa ya Indonesianya, Pak? Musamahah. Tahu musamahah? Enggak ada ramah-ramahnya, nah gitu. Enggak ada ramah-ramahnya. Makanya ada hadis, salasun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alimin. Ada kalimat salasun la yukallimuhumullah. Allah tidak mengajak bicara padanya. Pertanyaannya, bukankah semua orang nanti ditanya sama Allah? Iya. Lalu bagaimana kok di sini dinafikan pengajakan bicara? Maka para ulama mengatakan maksudnya di sini tidak diajak bicara dengan musamahah. Tidak diajak bicara dengan keramahan. Sehingga tidak tenang itu orang. Di antaranya al-musbil izarahu. Ya, di antaranya orang yang isbal. Itu pada hari akhir nanti. Itu tidak Allah ajak bicara dengan baik-baik. Enggak. Nanti kan ditagih amalannya tersebut. Ya, tarkul musamahah. Tapi pada hari itu. Sebagian dari orang ada yang dihisab tapi hisab al-munaqasah, yaitu hisab tanpa musamahah, hisab tanpa keramahan, ya. Wa ba'da al-'ardi yatajawazu anhu, yatajawazu anhu bisa, dan setelah penghamparan amalan ada yang di yatajawaz, yaitu di orang yang beriman ini akan diberikan mujawazah, yaitu pemaafan atau pengampunan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan pada hari itu setelah dihisab dan selamat, yanqalib, yaitu kembali, yaitu yarji' ila ahlihi fil jannah, ke ahlnya. Taib ahl di sini siapa? Keluarga. Ahl itu dalam fiqih sesuai dengan hadis Nabi SAW, antum bedakan ahl dengan qarib. Ahl dengan qarib itu memiliki perbedaan, ya. Ahl dan qarib memiliki perbedaan dalam fiqih, ya. Adapun dalam bahasa, walaupun memang juga sama seperti fikih, cuma kadang-kadang ahl itu lebih umum. Afan. Ahl itu bisa mencakup qarib juga. Dalam fikih, ahl itu adalah zaujah dan ibn atau bint. Itu ahl. Ya. Adapun qarib itu semua yang kalau di bahasa kita ini keluarga, kerabat. Termasuk qarib ya istri juga, anak juga, karena dekat, qarib itu dekat. Begitu juga dengan ayah ibu, paman, bibi, adik, kakak, itu semua qarib. Adapun ahl biasanya dimutlakkan dalam lafal syar'i, ahl itu adalah anak dan istri. Ya. Barang siapa yang mendatangi ahlnya, yaitu mendatangi istrinya maksudnya, jima' terhadap istrinya, gitu kan. Adapun qarib, qarabah beda lagi. Qarabah itu ayah ibu antum, adik antum, kakak antum, paman antum, bibi antum, sepupu mungkin ya. Walaupun bukan mahram jadinya, nenek, kakek, cucu, itu semua qarib. Afwan, cucu qarib bukan, qarib. Jadi ahl itu adalah apa yang antum pada asalnya wajib menanggungnya, ahl, anak dan istri. Dan ahl itu didahulukan dibandingkan qarib dalam urusan nafkah. Ya. Ibu ayah antum yang ikhwan ini, bukan akhwat, ibu ayah, hak bakti ibu ayah lebih besar daripada hak bakti istri dan anak. Tetapi hak nafkah istri anak lebih besar daripada hak nafkah ayah ibu antum. Faham bedanya enggak? Menafkahi anak istri itu wajib tanpa syarat. Tapi menafkahi orang tua itu wajib ketika tertunaikan syarat. Beda, beda kan? Ngerti enggak? Misalnya istri antum kaya. Istri antum kaya. Apakah hilang kewajiban antum menafkahi? Enggak, masya Allah. Ya, kadang-kadang kalau bagi orang-orang lain dia ditanya begini berat. Oh, hilang Sat. Ya, gitu. Karena enggak pakai fikih, pakainya perasaan enak. Nah, kalau misalnya anak sudah kaya, tetap wajib menafkahi antum. Kecuali kalau sudah usia besar ya, dewasa. Baik, istri sampai kapanpun kita wajib nafkahi walaupun dia kaya. Anaknya bangsawan misalnya. Baik. Berarti wajib menafkahi tanpa syarat. Ya syaratnya akad nikah betul, tapi setelah itu ya khalas wajib nafkahi. Ya. Anak wajib nafkahi enggak? Tanpa syarat. Hatta sudah cerai. Hatta cerai dengan ibunya, ya. Tetap anak ini dinafkahi sampai dia besar, ya enggak? Nah, tanpa syarat nafkahi dia, ya. Kecuali kalau dia ikut dengan bapak tirinya, baru mungkin tidak wajib habis itu. Taib. Adapun kalau menafkahi orang tua tanpa syarat atau dengan syarat, dengan syarat. Tidak diwajibkan menafkahi orang tua kecuali tertunaikan dua syarat ini. Pertama, orang tua tersebut fakir, muhtaj, membutuhkan. Ya. Kedua, kita ada sisa kelebihan dari menafkahi ahl. Baru itu kita wajib menafkahi orang tua. Adapun kalau misalnya orang tua kita udah kaya, wajib enggak menafkahi? Enggak wajib. Beda dengan istri. Hatta istri wajib, hatta istri kaya wajib tetap, ya. Ibu kita kaya dan enggak fakir, maka enggak wajib menafkahi. Ibu kita kaya minta mobil, antum enggak wajib menafkahi. Ya enggak. Istri kita miskin minta mobil, ini enggak tahu diri. Taib. Itu ibu ya. Yang kedua syaratnya apa tadi? Ya, sudah tertunaikan hak ahl. Kelebihan sisa uang hak ahl selesai, maka silahkan disalurkan ke orang tua. Kalau misalnya hak ahl itu belum tertunaikan, maka enggak boleh ke orang tua dulu. Kata Nabi SAW, wabda biman ta'ul. Mulailah dengan orang yang kamu tanggung. Taib, kita kembali ke ahl. Wayan qalibu ila ahlihi masrura. Dan kembali yarji' ila ahlihi ke ahl tadi apa? Anak istrinya. Fil jannah masrura. Karena pada, kenapa ditakbirkan kok ahl? Enggak ila qori ila qorobatihi atau ila qoribihi. Karena pada asalnya inilah yang dia tanggung di dunia itu ahl. Adapun qarib itu urusan masing-masing mereka untuk surganya. Tapi ahli itu kembali ke kalimat Rasulullah SAW, kullukum mas'ulun, ya, kullukum mas'ulun an rayyatihi, kullukum mas'ulun, kemudian apa kalimat berikutnya, hah, kullukum mas'ulun, setiap dari kalian akan diminta pertanggungjawaban dan setiap kalian akan, hah, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, gitu kan? Ditanya tentang ra'iyah. Ra'iyah. Ra'iyah itu yang digembalai, yang dibimbing. Ahl, anak istri kita bimbing. Maka itu nanti yang akan kita temui nanti di akhirat paling pertama anak istrinya. Anak istrinya. Ya. Masrura dalam keadaan masrur. Taib ini hal, masrur di sini hal untuk man utiya kitabahu, man untuk orang yang diberi kitab dengan tangan kanannya, masrura yaitu senang. Ya, makanya sururi itu di sini senang, di sana senang, ya. Tahu sururi? Sururi itu nemplok sana nemplok sini, ya. Ketika salafi itu lagi booming, maka jadilah dia salafi. Tapi ketika salafi lagi dicela, dia berlepas diri dari salafi. Sebagaimana banyak orang sekarang tuh, ya. Seperti kemarin, ya, masalah-masalah yang perempuan murtad itu, yang dibilang pelacur, ya, kemudian langsung balik lagi ke agama asalnya. Yang disalahin siapa coba? Ada dua perempuan, satu perempuan dua perempuan sama-sama baru hijrah. Ya, kemudian perempuan yang A ngatain perempuan B karena pakai parfum seperti pelacur. Perempuan B bawa perasaan, katanya begitu. Terus murtad lagi. Yang salah adalah salafi. Lah apa nyambungnya coba? Ya, terus dia alasan itu karena kajian salafi. Tapi yang mengatakan seperti ini banyak dari mereka yang berintisab atau ngaji dengan kajian salafi. Itu di sini senang, di sana senang. Kalau misalnya salafiyin lagi terangkat, mereka merasa di bagian dari salafi. Tapi kalau misalnya salafiyin itu lagi dijelekkan, mereka orang yang mengompori. Ini ya seperti zindik, ya. Seperti kita enggak sebut zindik, tapi kok kayak gitu modelnya. Ya. Jadi oportunis, cari kesempatan aja. Ya, nebeng doang gitu loh. Gitu. Taib. Masrur arti apa? Senang. Bidzalika, dengan hal itu semua. Ya, ini singkat ceritanya. Padahal apa yang dibalik itu jauh lebih indah nanti ya. Kemudian kita menuju ke keadaan orang yang ya kafir. Wa amma man utiya kitabahu wa ra'a dhahrih. Dan adapun man utiya kitabahu, yang didatangkan kitab catatan amalnya, wa ra'a dhahrih. Dalam keadaan apa? Dzarafnya apa? Diberikannya di belakang punggungnya. Taib, dalam ayat lain, bisimalih. Bisimalih. Dengan tangan kirinya. Apakah ada ta'arud atau tanakut, yaitu kontradiksi antara ayat 10 ini dengan ayat di surat-surat lain? Ayat di surat lain kan, wa mam utiya kitabahu bi Simalih di surat Al-Haqqah kalau salah. Tangan kiri. Dan ini diberikan dari belakang punggungnya. Maka tidak ada tanakut dan ta'arud. Ya, karena tidak ada ayat dan ayat Allah Ta'ala yang bertentangan tabrakan satu sama lain. Maka begini kemungkinan. Ya, dan diberikannya dari belakang. Dan kemudian dia akan mengambilnya dalam keadaan ketakutan. Waro al-zahrih. Di belakang punggungnya. Huwa al-kafir. Ini adalah orang kafir yang kata al-mahalli rahimahullah. Tughallu yumnahu ila unuqih. Yaitu tangan kanannya terikat. Diikat ke unuq. Ya. Ya mungkin kayak gini atau kayak gini atau gimana lah. Yang penting sampai dia ngedongak. Sampai gak bisa ngapa-ngapain. Dan itu selemah-lemahnya orang ketika itu. Ila unuqih. وَتُجْعَلُ يُسْرَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. Kemudian tangan kirinya menghampar ke belakang punggungnya. fayakhudhu biha kitabahu, maka kemudian dia mengambil biha biyusrahu, dengan tangan kirinya mengambil kitabnya. Ya. Apa kemudian? Fasaufa yad'u thubura. Ya, di sini saufa dan fi'il mudhari'. Maka kemudian dia akan yad'u. Yad'u, yunadi, berseru, ya. Berseru. Da'a yad'u di sini bukan sa'ala yas'alu, bukan. Tapi da'a yad'u di sini berseru, komplain, mengeluh, ya. Meratap inda ru'yatihi, ketika melihat apa, kitabnya dia sendiri, ya. Jadi semua orang itu yang beramal buruk itu dia akan menyesali masa lalunya. Adapun orang beriman, okay, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala busra, innal ladzina qalu rabbunallah, yang mengatakan rabb kami adalah Allah, cukup belum? Thumma, kemudian istiqamu, yaitu istiqamah dia. Dan betapa nikmatnya istiqamah sampai akhir hayat, Allah Ta'ala teguhkan dia di atas la ilaha illallah. Maka fala khawfun alaihim, tidak ada takutnya mereka akan apa yang akan terjadi nanti, insyaAllah akan ditenangkan oleh Allah. Dan kemudian di mauqif nanti akan Allah Ta'ala berikan zilal, yaitu zil, apa, naungan, dan kemudian dipermudah hisabnya. Walahum yahzanun, enggak bersedih dengan apa yang telah berlalu di dunia. Beda dengan orang seperti ini. Orang seperti ini memblending di perasaannya ketika itu dua hal. Pertama, takut ke depannya, dan kedua, sedih ngelihat kitabnya, ngelihat masa lalunya. Maka mendingan kita tuh sedih ngelihat masa lalu kita sekarang daripada sedih ngelihat masa lalu nanti di hari akhir. Ya. Orang kalau misalnya melihat catatan masa lalunya yang mungkin buruk, ya, kemudian dia insaf sekarang, dia kemudian taubat sekarang, itu jauh-jauh lebih baik. Mendingan sekarang sebelum terlambat. Mendingan sekarang menyesal. Makanya betul kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Madarijus Salikin, kadangkala maksiat itu adalah rahmat bagi seorang pelakunya. Kadangkala, enggak selalu, ya. Kadangkala, kapan itu bisa menjadi rahmat? Ketika dengan maksiat tersebut kemudian dia ditegur oleh Allah dengan hukuman dari maksiat tersebut, dan dia kemudian rujuk kepada Allah, kembali kepada Allah, dan mengenang maksiat itu sebagai masa lalu yang buruk, sehingga dia semakin baik dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa jadi ahli maksiat tersebut orang mukmin di dunia, yang kemudian dia bertaubat dari maksiat tersebut, kemudian dia mengatakan rabbunallah tsumma istaqamu, istiqamah sampai akhir hayat, dan dihapus dosa-dosanya, aib masa lalunya dihapus, maka kemudian Allah ampuni dan menjadi orang mukmin di akhirat. Afwan, menjadi golongan mukmin di akhirat, karena semua orang di akhirat nanti akan beriman. Semua orang di akhirat nanti akan beriman, tapi tidak ada faedah dari keimanan yang baru di akhirat, enggak ada faedah. Bahkan keimanan ketika melihat kematian baru beriman itu tidak ada faedah. Sebagaimana Fir'aun, tidak ada faedah berimannya dia kepada Rabbi Musa wa Harun, ya kan? Enggak ada faedah. Maka sebelum terlambat sekarang, gitu loh. Sebelum terlambat sekarang. Karena orang-orang itu fasaufa yad'u thubura. Mereka akan melengking, apa? Mereka akan meratap ketika melihat masa lalu mereka di catatan amal yang terhampar tersebut. Mereka mengatakan thubura, yaitu yunadi halakah, yaitu menyeru kehancuran dirinya sendiri sambil berkata, ya thubura, duhai sesalnya, duhai celakanya saya. Itu kata mereka. Wa yasla sa'ira, wa yasla sa'ira. Yasla ay yadkhul, yadkhul an-nar as-shadidah, yaitu masuk ke neraka yang keras, yang mengerikan. Neraka apinya tidak kuning atau merah atau biru, tetapi hitam. Ya. Wa fi qira'atin, dalam sebuah qira'ah bi dhammi al-ya al-ba, di bi dhammi apa di situ? Bi dhammi al-ya bukan, di antum apa tulisannya? Bi dhammi al-ya. Dengan dhammah ya-nya yu, kemudian fathus shad atau modelnya, Maka kata Allah menghikayatkan tentang kelakuan orang seperti ini, innahu kana fi ahlihi masrura. Dia ini yang seperti ini, fi ahlihi dulu, yaitu fi ashiratihi fid dunya. So, di sini lihat fi ahlihi. Ini ahl yang dimaksud ahl apa dulu gitu kan? Apakah ahl dimaksud adalah anak istri atau ahl yang dimaksud adalah orang-orang yang semodel dia? Semodel ya? Semodel bisa ya. Tapi bisa juga anak istri, karena itu kembali bahasa juga ke sana juga gitu loh. Jadi kalau mau ditafsirkan ke bahasanya, ke asal bahasanya, dua-duanya bisa kena. Ya, begitu juga dengan ayat nomor 9 tadi. Ahl bisa dimaknai anak istri. Kalau di fikih ya ahl anak istri maksudnya. Tapi kalau secara bahasa bisa juga dimaknai ahl itu keserupaan kekeluargaan, maksudnya kita ini ahl. Kita ini ahl. Ahlu sunnah gitu kan. Tapi ahlu sunnah apakah mesti sekeluarga? Apa anak istri? Enggak mesti. Yaitu adanya common, mutual karakter gitu kan. Kesamaan sifat antar kita, ini ahl kita berarti. Ya. Makanya dalam salawat wa ala alihi, singkatan dari ahl, itu bisa dimaknai ahlul bait, bisa dimaknai ahl itu pengikut. Ya kan? Tapi di sini innahu kana fi ahlihi enggak mesti dimaknai anak istri. Tapi orang-orang yang semisal sebagaimana di zaman jahiliyah dulu, ya. Itu kan di dekat Ka'bah ada beberapa dipan atau tempat duduk. Yang mana tempat duduk itu khusus untuk pemuka-pemukanya. Dulu Abdul Muttalib itu punya singgasana di situ. Ya, dan orang-orang yang kabir, ya, akabir dari kalangan itu. Yang mana tidak ada yang berani untuk duduk di situ kecuali pemilik posisi. Maka suatu ketika di singgasananya atau kursinya tempat duduknya Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah cucu beliau yang dalam pengasuhan beliau, cucu dia dalam pengasuhan Abdul Muttalib itu duduk di situ. Orang-orang pada berusaha mencegah, tapi kata Abdul Muttalib biarkan dia karena dia akan menjadi orang besar. Itu kata Abdul Muttalib. Ya, taib. Kenapa ke sana? Ahl ya, ahl taib. Ahl di sini ketika itu mereka duduk bukan enggak mesti satu keluarga. Tetapi ada keserupaan, yaitu akabir, ya, atau keserupaan karakter lainnya, ya. Kita ahlu sunnah wal jamaah ada keserupaan karakter di masalah manhaj dan akidah, ya, dan beberapa poin fiqih sama ahl. Nah, orang-orang ini innahu kana fi ahlihi dulu ketika di ahlnya. Nah, kalau diterjemahkan di sini ashirah. Ashirah itu yaitu keluarga dekat. Ashiratihi fid dunya. Kalau ditafsirin oleh Al-Mahalli, kembali ke keluarganya, rumah. Bukan ke orang-orang yang semisal. Karena ashirah keluarga terdekat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada ashirahmu. Ashirah di sini keluarga terdekat, aqrabin. Ya. Ashiratihi fid dunya. Dulu di keluarganya di dunia masrura. Dia senang. Senang karena apa? Batara bittiba'ihi lihawa. Apa batar di situ? Keangkuhan, perlawanan, keangkuhan, batar. Batarul haqq, yaitu menampik penampikannya. Melawan perlawanannya dengan cara bittiba' al-hawa, mengikuti hawa nafsu. Syaf di sini lihat, ternyata orang yang bahagia mengikuti hawa nafsunya di dunia dengan batarul haq sambil mengikuti hawa nafsu itu penghuni neraka kelak. Karena betul la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min kibar, mithqalu dzarratin min kibar. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita cerminkan sekarang, tidak sedikit dari orang yang terang-terangan melawan kebenaran. Terang-terangan melawan kebenaran. Dan merasa itu senang kalau sudah menjelek-jelekkan kebenaran. Ya. Misalnya salafiyin dibilang bonglaf misalnya. Apa bonglaf? Kecebong salaf misalnya. Antum kecebong bukan? Hah? Ada kata mereka ada kecebong versus kampret ya. Gitu kan? Karena antum pendukung presiden ini maka antum cebong. Tapi antum nyambi sambil jadi salafi, maka bonglaf. Kira-kira antum mau enggak dibilang gitu? Antum ngaji kitab Jalalain Qawaid Mutla ya tentang asma sifat, ujung-ujungnya antum kecebong. Kira-kira gimana? Iya, di sisi ngajinya antum nyalaf ya, tapi di sisi politik antum cebong. Allah Ustaz, antum lihat tuh. Dan orang yang berkata seperti itu dalam keadaan bator. Bator ini ada sifat itu apa namanya? Sok mencuat, sombong, masrur, tapi bahagia, bahagia kalau udah ngejek antum tuh. Bahagia, senang kalau udah ngejek antum senang. Ini. Ya. Dan kemudian kalau misal kenapa di sini takbirkan fi ahlihi? Yaitu senang ketika balik ke rumahnya. Karena biasanya seorang bapak-bapak itu menceritakan kejadian di jalanan sama istrinya, ya enggak? Tadi tuh, des, itu orang nyebelin banget itu orang tuh, ya gitu kan? Ngomong sama istri kayak gitu. Nyeritain itu sambil apa merasa diri lebih tinggi dan seneng gitu ngejelekin itu orang. Ya, begitu ya, na'udzubillah. Kalau antum lihat di surat Al-Mutaffifin sebelumnya, ya begitu. Orang-orang kafir, mereka ngecengin dan memicingkan mata kepada orang-orang beriman. Dan kemudian ketika balik ke rumahnya, mereka ngejelekin orang-orang beriman di depan anak dan istrinya. Begitu ya, ikhwan. Innahu dhanna an la yahur. Innahu, orang seperti hu di sini kembali ke man utiya kitabahu wa ra'a dhuhri. Dhanna, tersyaf di sini, dhanna maknanya adalah alima wa tayakkona. Jadi di sini di antara makna dhanna itu alima dan tayakkona. Orang-orang seperti ini meyakini, ya, meyakini dengan ilmu atau dengan kejahilan yang murakkab, ya. Beda ya, seperti di surat Al-Haqqah, ya. Surat Al-Haqqah, gimana? Ada nggak di sini surat Al-Haqqah? Di surat Al-Haqqah bagaimana tuh? Orang-orang beriman. Masya Allah, anda lupa. Ala kulli hal, orang beriman memiliki dhon. Mereka akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di sini, dhonna maknanya alima wa tayaqona. Al-layyahur. Al-an mukhafafah min thaqilah. Wasmuha mahzufun ay innahu. Asalnya apa? Innahu dhonna annahu. Gitu aslinya. Tapi hu dihapus dan an ditakhfif. Gitu ya. Innahu dhanna annahu. Tapi hu dihazf, dihilangkan, dihapus. Anna ditakhfif. Jadi innahu dhanna an. Begitu. Jadi asalnya innahu dhanna annahu. Layyahur. Lan. Itu menafikan istiqbal. Tidak akan yahur, yaitu yarji' ila rabbihi. Dikira dia tidak akan kembali ke Rabbnya. Sering dalam ayat Al-Quran itu, sering sekali disebutkan rujuknya manusia kepada Allah Ta'ala. Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilaihi turja'un. Begitu juga tadi imam baca ayat yang berkaitan dengan itu kan. Ya, huwallazi di surat Al-Baqarah tadi baca seperti itu, ya kan? Yarji' ila rabbih. Bala. Ya. Iya, betul bahwasanya dia akan kembali kepada Allah Ta'ala, inna rabbahu kana bihi basira. Sesungguhnya Rabb-nya itu aliman biruju'ihi ilaihi. Yaitu mengetahui dan melihat rujuknya dia kepadanya. Wallahu ta'ala alam. Baik, untuk tafsir jalan lain sampai sini insyaallah kita lanjutkan pekan depan untuk ayat berikutnya. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.